Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Selamat datang Mahasantri Mira Institute yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini untuk memahami nilai-nilai keislaman. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, sampai dengan subuh ini sudah ada 8.603 mahasantri yang tergabung di Mira Institute. Dan 4.716 diantaranya sudah melengkapi data dirinya, sehingga datanya sudah bisa terbaca oleh sistem kami dan sudah bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload materi atau kitab rujukan yang sudah di-scan oleh admin, mereview kembali video-video sebelumnya secara utuh, juga mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar Mahasantri Mira Institute, silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi Mira, masuk ke mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, teman-teman bisa menekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UAH Corner. Atau bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UAH Corner. Di halaman utama aplikasi UAH Corner, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Lalu ikuti arahan selanjutnya, pastikan email dan juga nomor telepon, ada WhatsApp ya, adalah data dari teman-teman sekalian. Agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi lanjutan setelah teman-teman mendaftar sebagai mahasantri di Mira Institute. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, teman-teman bisa masuk kembali di website yang sama di mira.quantumakhir.com untuk melengkapi data diri teman-teman sekalian dan mengaktifkan akunnya. Untuk masuknya, teman-teman bisa menggunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk passwordnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka kosong di awalnya, sebagai contoh di 0812, sekian, sekian, sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 62812, sekian, sekian, sekian. Bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh mendaftar dan sudah memiliki perangkatnya, namun belum memiliki username dan juga password, teman-teman bisa merujuk kembali folder emailnya di folder inbox. Jika tidak ditemukan, bisa melihat kembali di folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder tersebut. Bagi teman-teman yang baru tergabung, silahkan ikuti materinya dari awal pertemuan, dari episode pertama, episode kedua secara berurut, agar pemahaman teman-teman bisa maksimal, bisa tersambung antara pertemuan satu dengan pertemuan lainnya, dan terkorelasi. Setelah teman-teman mengikuti, jangan lupa untuk ikuti ujiannya di setiap babnya, agar teman-teman bisa mengevaluasi pemahamannya. Dan pastikan teman-teman mendapatkan nilai 100 untuk bisa mengikuti di bab selanjutnya. Dan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut bergabung di sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Alhamdulillah, pada bab akidah sudah ada 999 mahasantri yang berhasil mendapatkan nilai 100. Untuk yang belum, tetap semangat, dimurojaah kembali materinya, dan jangan lupa ikuti kembali ujiannya, dan pastikan nilainya 100. Baik, bagi teman-teman yang berada di luar negeri, pendaftaran juga masih terbuka untuk teman-teman sekalian. Silahkan hubungi admin khusus luar negeri Mira Institute. Simpan nomornya yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang sudah tergabung, jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Silahkan dicari namanya. Sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang sudah memiliki undangan Zoom, pastikan format namanya sesuai dengan format yang sudah disesuaikan oleh tim admin demi kemudahan tim admin untuk menerima teman-teman sekalian untuk bisa masuk ke sesi Zoom. Insya Allah sesaat lagi sesi utama bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA akan segera kita mulai. Untuk itu kami kembali mengingatkan untuk senantiasa menjaga niat kita

bila banyak ditemukan hal-hal yang kurang berkenan, tidak tepat, mohon dimaafkan. Ma in uridu illal islah mastata'at. Ya, tidak ada hal lain kecuali harapan-harapan kebaikan yang kami ingin hadirkan. Kalaupun caranya kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon ditunjukkan supaya bisa dikoreksi untuk menyampaikan dengan cara yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersinergi dalam kebaikan. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan kasiran pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan, juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga dimudahkan segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Tidak lupa juga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kami ingin menginformasikan bahwa pendaftaran masih dibuka untuk angkatan kedua. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi mira.quantumakhyar.com. Di halaman utama, silahkan teman-teman tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store. Silahkan dicari Waha Corner. Di halaman utama aplikasi Waha Corner, pilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Lalu ikuti arahannya, pastikan email dan juga nomor telepon teman-teman ada WhatsApp-nya agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, login kembali untuk melengkapi data diri teman-teman sekalian di website yang sama di mira.quantumakhyar.com. Gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, bisa dengan angka kosong di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya sebagai contoh di 62812 sekian. Silakan lengkapi datanya agar data teman-teman bisa terbaca oleh tim kami dan juga bisa teman-teman menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menyimpan WhatsApp atau nomor admin khusus Mira Institute luar negeri yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Jika teman-teman sudah tergabung, pastikan teman-teman bisa join di grup resminya Mira yang ada di Facebook dan juga Telegram yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang belum menemukan atau mendapatkan username dan juga password namun sudah mendaftar dan sudah memiliki perangkatnya, teman-teman bisa merujuk kepada folder inbox teman-teman sekalian di email. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk. Ada kemungkinan email username dan juga password yang kami kirim masuk ke folder tersebut. Baik, bagi teman-teman yang baru tergabung, kami sarankan untuk mengikuti sesinya dari pertama pertemuan secara bertahap dari episode 1, episode 2, dan selanjutnya agar pemahamannya bisa maksimal dan juga bisa tersambung antara pertemuan 1 dengan pertemuan yang lainnya. Pastikan teman-teman mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab-bab berikutnya dan juga mendapatkan kesempatan undangan sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Pastikan nilainya 100. Jika belum, murojaah kembali materinya dan silakan ikuti kembali ujiannya. Baik, jika masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi yang ingin mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute, bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute sesuai dengan logo yang ada di bagian layar atas kiri teman-teman sekalian. Silahkan disamakan logonya. Dan yang ingin mengambil informasi atau mengetahui update seputar kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman juga bisa mensubscribe YouTube channel Adi Hidayat LCMA. Baik, YouTube channelnya di Adi Hidayat Official. Silakan tekan tombol loncengnya agar setiap informasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Fadil, mewakili tim Merah yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.